Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qalihi ta'ala وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Barang siapa yang beriman kepada Allah يَهْدِ قَلْبَهُ Allah akan memberikan hidayah terhadap hatinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, memiliki dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum berdasarkan yang ditunjukkan oleh lafadznya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mencakup keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasulnya, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada takdirnya. Yang baik maupun yang jelek. Maka barang siapa yang beriman terhadap perkara-perkara tersebut, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah terhadap hatinya. Karena hati ini adalah rajanya. Ketika hati itu baik, maka seluruh anggota badan pun akan menjadi baik. Ketika hati itu soleh, maka seluruh anggota badan pun menjadi soleh. Maka ketika hatinya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan baik juga seluruh anggota badannya. Maka ini manfaat, keutamaan yang sangat besar dari al-iman. Dari keimanan. Dengan sebab keimanan, maka akan lahir di sana berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dengan sebab keimanan, maka akan lahir di sana ketaatan-ketaatan. Dengan sebab keimanan akan lahir di sana perbuatan meninggalkan segala bentuk kejelekan, dengan sebab keimanan seorang mujahid maju di medan perang, mengorbankan segala apa saja yang dia miliki dengan sebab keimanan. Seorang talibul ilmi mengerahkan seluruh usaha dan upayanya . Keimanan akan melahirkan di sana berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sedangkan kejelekan kebanyakannya timbul bisa babi dhafil iman. Sebabnya adalah lemahnya iman. Dengan sebab keimanan, seorang pemuda yang bernama Abdullah ibn Umar dalam kondisi umurnya 14 tahun, arada nafsahu, menawarkan dirinya di peperangan Uhud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya waktu luangnya yang akan dikorbankan, bukan hanya waktu mainnya yang akan dikorbankan, bahkan dia siap untuk mengorbankan nyawanya ikut di dalam peperangan Uhud. Meskipun ketika itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena umurnya yang masih 14 tahun. Baru pada tahun yang berikutnya di peperangan Khandaq, beliau menawarkan dirinya untuk ikut maju di dalam peperangan, maka dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan. Dengan sebab keimanan, seorang pemuda, Abdullah ibn Abbas, dengan penuh semangatnya dan gigihnya, mengambil ilmu, mencari ilmu, talabul ilm, menghabiskan waktunya, mengerahkan segalanya tanpa tergoyahkan sedikit pun, kokoh kuat, pantang menyerah, tidak pernah mundur, walaupun dikatakan ketika itu, ya Ibnu Abbas, ataru anan nas ihtaju ilaik wasohabatu kezir, wahai Abdullah ibn Abbas, apakah engkau merasa bahasanya manusia itu butuh kepadamu? Dalam kondisi sohabah mereka banyak yang masih hidup, kenapa kamu harus bersusah payah untuk mencari ilmu, mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan sebab keimanan Abdullah ibn Abbas yang ketika itu masih syabab, kondisi umurnya masih belasan, kokoh, kuat, pantang menyerah, tidak pernah mundur. Dengan sebab kegigihannya, dengan sebab kesungguhannya, yang sebelumnya dia adalah saghir, yang sebelumnya dia dianggap sebagai anak kecil, beberapa puluh tahun berikutnya beliau menjadi orang yang besar, hujuan umat, Bahkan 2000 dari kalangan Khawarij rujuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada sunnah. Dengan sebab munaqasyahnya Abdullah ibn Abbas. Bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, bukan hanya bermanfaat bagi keluarganya. Bahkan bermanfaat bagi bangsanya dan kaum muslimin seluruhnya. Dengan sebab keimanan. Seorang pemuda Anas bin Malik. Yang ketika itu umurnya masih belasan tahun. Tidak maghrur, tidak tertipu, tidak terlena. Dengan berbagai macam permainan-permainan. Terlena sebagaimana anak-anak yang lainnya terlena. Bahkan kuat dan kokoh dengan sebab keimanan. Tidak pernah tergiur dengan yang namanya khomer. Padahal ketika itu khomer tersebar di Madinah. Bahkan ketika turun ayat pengharaman khomer secara mutlak. Anas bin Malik termasuk dari pemuda yang kuat kokoh. Yang mengambil botol-botol bejana-bejana khamer, memecahkannya. Tidak tergiur terhadapnya, tidak terlena terhadapnya. Dengan sebab keimanan, dengan sebab kekokohan dan kesungguhan. Sahabat-sahabat tersebut yang dahulunya adalah saghir. Dianggap kecil. Beberapa puluh tahun berikutnya menjadi orang-orang besar. Abdullah ibn Umar menjadi rujukan umat di akhir-akhir masa sahabah. Bahkan ketika munculnya fitnah Al-Qadariyah, Abdullah ibn Umar ikut menyelesaikan permasalahan fitnah tersebut. Dahulunya saghir. Dengan sebab keimanannya, dengan sebab kekokohannya. Fata'allamul iman. Maka pelajarilah iman, ayuhas syabab. Iman perlu dipelajari sebagaimana mereka para sahabat dahulu mengatakan kunna nata'allamul iman kama ta'allamal Qur'an. Kami mempelajari iman sebagaimana kami mempelajari Al-Qur'an. Iman perlu dipelajari sehingga engkau menjadi syabab yang kokoh, syabab yang kuat, syabab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dalam hadis, syabab yang kuat imannya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syabab yang dhaiful iman. Daripada pemuda yang lemah keimanannya, mudah terombang ambing, mudah tergiur. Berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Maka pemuda yang kuat keimanannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang kokoh, yang kuat. Tidak tergiur. Tidak berbelok ke kanan. Berbelok ke kiri. Sebagaimana mereka para sahabat-sahabat tadi yang disebutkan. Menjadi orang-orang yang hebat, menjadi rujukan umat. Dengan sebab keimanan yang ada pada mereka, maka ayuhas syabab, wahai para pemuda, kun rajulan rijluhu fi sara wa himmatuhu fi suraya. Jadilah kalian sebagai seorang laki-laki yang kakinya menancap di bumi, kokoh, kuat, wa himmatu fi suraya, dan cita-citanya setinggi langit. Dengan sebab keimanan mereka dahulu, para sigharu sahabah, para sahabat-sahabat yang dianggap saghir, masih muda, menjadi orang-orang hebat yang setelahnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah secara umum, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ketika hatinya mendapatkan hidayah, maka akan saleh jawarihuh, seluruh anggota badannya. Atau makna yang khusus, makna yang kedua, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, bi qadarillah, barang siapa yang beriman terhadap takdir Allah, dia mengetahui bahasanya musibah yang menimpanya itu semuanya adalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahuinya, dia mengilmuinya, kemudian dia paham bahwasanya musibah tersebut adalah lihikmatin azimah. Tidaklah Allah memberikan musibah tersebut terhadap dirinya, menimpakan musibah tersebut terhadap dirinya kecuali karena hikmah yang besar, hikmah yang agung, yang dengan itu kemudian akan menjadikan hatinya tenang. Yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, ila sabr waridha, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya untuk bersabar dan ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaitannya erat antara al-iman bil qadar dengan as-sabr, dengan bersabar. Orang yang beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengimaninya, mengilmuinya bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah li hikmatin azimah, karena hikmah yang agung, hikmah yang besar, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya untuk bersabar, menjadikan dia kemudian bersabar dengan keimanannya tadi terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya, dan kemudian dia ridha dan menerima. Makanya ayat ini dengan makna yang kedua, makna yang khusus, diletakkan oleh mualif dalam bab yang beliau buat, bab bahwasanya termasuk dari keimanan terhadap takdir Allah adalah sabar. Bersabar. 87,8 FM. Sahabat Makmur, radio Islam, sebarkan ilmu, eratkan persaudaraan.